Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi setelah salat subuh 16 Sya'ban 1436 Hijriah, kita duduk bersama kembali mengkaji kajian rutin kita setiap Rabu pagi, yaitu membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis pada bab yang ke-15, yaitu keutamaan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, dan surat-surat lainnya. Penulis rahimahullah hafizahullah ta'ala mengatakan, kita lanjutkan pembicaraan tentang keutamaan sebagian surat Al-Quran dan ayat-ayat atas sebagian lainnya, di mana sebelumnya kita telah Fadlu ayatil kursi wa suratil ikhlas wa suarin ukhra. Keutamaan ayat kursi, surat-surat al-ikhlas, dan surat-surat lainnya. Penulis mengatakan bahwasanya, nuwasilul hadith an tafdhili ba'dhi suaril Qur'an wa ayatih. Kita lanjutkan pembicaraan tentang keutamaan sebagian surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya atas sebagian lainnya, di mana sebelumnya kita telah ulas sekelumit tentang apa-apa yang disebutkan dari keutamaan surat Al-Fatihah, yang merupakan surah paling utama dalam Al-Quran dan paling agung secara mutlak. Apa yang disebutkan oleh penulis, para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari keutamaan surat Al-Fatihah, sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang beliau belum sebutkan, yaitu ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Di antara hadis tersebut adalah bahwa surat Al-Fatihah adalah surat untuk meruqyah. Ini tidak disebutkan hadisnya oleh penulis rahimahullah hafizahullahu taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah ruqyah? Ini salah satu keutamaan dari surat Al-Fatihah. Ya, salah satu keutamaan dari surat Al-Fatihah yaitu bisa digunakan sebagai ruqyah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah sebagai ruqyah, ruqyah di sini bukan hanya sekedar membaca suratnya, akan tetapi juga memaknainya, ya. Bukan hanya sekedar membaca suratnya, akan tetapi juga memaknainya. Jadi hadis yang menunjukkan akan hal itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tadi, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya itu adalah ruqyah dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebentar ya. Saya ingin mencarikan keutamaan-keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis pada pertemuan sebelumnya tentang keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah, di antaranya yaitu mungkin kita akan runut ya biar lebih urutannya biar lebih bagus, yaitu keutamaan yang pertama bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang tidak pernah turun dari apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah adalah surat yang tidak pernah ada di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Ini yang pertama. Surat Al-Fatihah adalah surat yang tidak pernah ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu surat Al-Fatihah mempunyai banyak nama. Di antara nama-nama dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, kemudian As-Sab'ul Mathani, kemudian Al-Quranul Azim. Ini nama-nama dari surat Al-Fatihah. Nama-nama dari surat Al-Fatihah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah juga salah satu rukun dari rukun salat. Yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak sah salatnya. Kemudian surat Al-Fatihah yaitu disebut sebagai surat salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai surat salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat ya, atau yang kelima yang saya sebutkan tadi, yaitu surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Ya, itu beberapa dari surat-surat Al-Fatihah, keutamaan dari surat-surat Al-Fatihah. Kita sekarang baca keutamaan surat ayat kursi. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, disebutkan melalui jalur sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ayat paling utama dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Ini keutamaan pertama dari ayat kursi. Ayat paling utama dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Kemudian penulis mengatakan dalam sahih Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Munzir, apakah engkau mengetahui, saya bacakan dulu Arabnya, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Qala qultu Allah wa rasuluhu huwal hayyul qayyum. Qala qultu Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abul Munzir. Abul Munzir di sini adalah panggilan dari Ubay bin Ka'ab. Kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Abul Munzir adalah panggilan dan kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Apakah engkau tahu manakah ayat dari kitab Allah padamu yang lebih agung? Ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Manakah ayat dari kitab Allah padamu yang lebih agung? Kemudian aku berkata, aku di sini adalah Ubay bin Ka'ab. Aku katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sembahan yang hak selain Dia, Maha hidup dan Maha mengayomi. Maka beliau menepuk dadaku dan bersabda, demi Allah, sungguh ilmu menenangkanmu wahai Abul Munzir. Yakni, jadilah ilmu sesuatu yang menyenangkan bagimu. Terjemahan dari hadis ini kurang. Saya bacakan sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abul Munzir, apakah engkau tahu manakah ayat dari kitab Allah padamu yang lebih agung? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, itu kurangnya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tidak ada di situ. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, wahai Abul Munzir, pertanyaannya sama. Nah, mungkin penerjemahnya kurang teliti di sini. Ya. Saya bacakan dari awal. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abul Munzir, apakah engkau tahu manakah ayat dari kitab Allah padamu yang lebih agung? Manakah ayat dari kitab Allah padamu, menurutmu maksudnya di sini, yang lebih agung? Bukan padamu, menurutmu yang lebih agung. Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, itu yang tidak ada dalam buku terjemahan kita. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, wahai Abul Munzir, apakah engkau tahu manakah ayat dari kitab Allah menurutmu yang lebih agung? Maka aku berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sembahan yang hak selain Dia, Maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ini adalah ayat kursi yang dimaksudkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka beliau menepuk dadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay bin Ka'ab, lalu beliau bersabda, "Wallahu wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir." Demi Allah, sungguh ilmu menenangkanmu wahai Abul Munzir. Maksud daripada ayat ini yakni jadilah ilmu sesuatu yang menenangkan bagimu. Ayat yang mulia ini mendapatkan kedudukan demikian tinggi hanyalah disebabkan karena keagungan kandungannya yang berupa tauhid kepada Allah, pengagungannya, kebagusan pujian atasnya, serta penyebutan sifat-sifat dan kesempurnaannya. Ia mencakup nama-nama Allah sebanyak 5 nama, memuat sifat-sifat yang melebihi 20 sifat bagi Rabb Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ia telah memuat hal-hal tersebut yang tidak dikandung oleh satu pun ayat selainnya dalam Al-Quran. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Ayat kursi ini mulia dari sisi bahwa ayat kursi ini mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya pernah mengatakan bahwa sesuatu akan mulia jika dia dikandung dengan sesuatu yang mulia. Sesuatu akan mulia jika ia mengandung sesuatu yang mulia. Maka ayat kursi mulia, kenapa? Karena yang dikandungnya adalah sesuatu yang mulia. Di antara kemuliaan dari ayat kursi, yaitu ayat kursi menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tauhid asma wa sifat, yang merupakan pengesaan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwa di dalam ayat kursi terdapat 5 nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan sebutkan 5 nama tersebut. Kemudian di dalam ayat kursi juga terdapat 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat kursi termasuk ayat yang mulia dan satu-satunya ayat yang memuat nama-nama dan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran. Tidak pernah ada ayat satupun yang seperti dari ayat kursi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca perkataan yang dibawakan oleh penulis, yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آيات واحدة. Lihat, penulis mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala berkata, tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang kandungannya seperti apa yang dikandung oleh ayat kursi. Enggak ada. Tidak ada satu ayat pun yang kandungannya seperti ayat kursi. Makanya ini menunjukkan keutamaan ayat kursi. Hanya saja Allah menyebutkan di awal surat Al-Hadid dan surat Al-Hasyr sejumlah sifat, namun dalam beberapa ayat, bukan satu ayat. Kalau kita perhatikan Al-Quran, misalkan surat Al-Hasyr, ya, di dalam ayat-ayat yang pertama, ayat-ayat yang terakhir, dan juga dalam surat Al-Hadid, maka kita akan mendapati bahwa sifat-sifat Allah disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Cuma itu bukan satu ayat, yaitu berjumlah-jumlah ayatnya ataupun banyak ayatnya. Lihat misalkan surat Al-Hasyr, ya, ayat yang ke 22 sampai 24 menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar Rahmanur Rahim. Itu nama-nama sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah ada di dalamnya. Yaitu Alimul Ghaib, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Allah, Huwallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, As-salamul mu'minul muhaiminul ajizul jabbar mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim. Ini ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat akhir dari surat Al-Hasyr. Tetapi beda dengan ayat Kursi. Ayat Kursi disebutkan nama-nama itu dalam satu ayat sekaligus. Satu ayat sekaligus. Dan sifat-sifat tersebut disebutkan dalam satu ayat sekaligus. Maka inilah yang menunjukkan keutamaan surat ayat Kursi, ya, yang menunjukkan ayat Kursi. Dalam surat Al-Hadid misalkan saya bacakan, Subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa kulli syai'in alim. Ini awal-awal surat dari Al-Hadid menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan tetapi tidak disebutkan dalam satu ayat. Nah, ini menunjukkan bedanya ayat Kursi dengan ayat-ayat yang lain, dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan tidak ada dalam Al-Qur'an satu ayat pun yang kandungannya seperti apa yang dikandung oleh ayat Kursi. Enggak ada. Kandungannya senantiasa ayat Kursi beda dengan ayat-ayat yang lain. Bedanya dari sisi apa? Yaitu dalam satu ayat Kursi terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat-ayat yang lain tidak ada yang semisal dengannya. Satu ayat pun dalam Al-Quran tidak ada yang semisal dengannya. Ada penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti dalam surat Al-Hadid, ya, awal surat Al-Hadid, kemudian akhir surat Al-Hasyr. Tetapi penyebutan tersebut disebutkan bukan dalam satu ayat, tetapi dalam beberapa ayat. Itu bedanya ayat Kursi dengan yang lainnya. Ini keutamaan yang pertama dari ayat Kursi, yaitu bahwasanya dia adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, ya, ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Kemudian kenapa paling mulia? Karena di dalam ayat Kursi terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terdapat dari apa yang saya katakan, terdapat dari, tidak terdapat pada ayat-ayat yang lain, ya, tidak terdapat pada ayat-ayat yang lain. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, oleh karena itu termasuk keutamaan surat yang mulia ini, yaitu bahwa orang yang membacanya dalam satu malam niscaya senantiasa atasnya penjaga dari Allah, dan dia tidak didekati oleh syaitan hingga subuh. Keterangan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi yang panjang. Kalau saya bacakan bahasa Arabnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Hurairah membawa cerita, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini beliau didatangi oleh syaitan sebanyak 3 malam. Kemudian di akhir malam, di malam ketiga, syaitan mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat sebelum tidur, yaitu idza awaita ila firasyika faqra Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimaha fa innahu la yazalu alayka minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Artinya, jika engkau ingin tidur di kasurmu, maka janganlah kamu lupa membaca ayat Kursi sampai selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai hatam, yaitu sampai selesai. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Maka sesungguhnya masih akan ada saja penjaga untukmu dari malaikat, dan tidak akan ada syaitan seorang pun yang mendekatimu sampai pagi. Ya, sampai pagi. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita itu dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan sadaqaka wahuwa kadzub. Ya, sadaqaka wahuwa kadzub. Artinya dia benar. Dia berkata benar kepadamu, tetapi dia tukang dusta. Apa maksudnya? Dalam perihal ini dia berkata benar kepadamu, tetapi asalnya dia adalah tukang dusta. Ini menunjukkan keutamaan keutamaan ayat kursi. Ya, keutamaan ayat kursi. Yang kedua, yaitu ayat kursi bisa menjaga dari gangguan jin dan syaitan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis hafizahullahu taala berkata, di antara keutamaannya ada apa yang terkandung dalam Sunan An-Nasa'i dan selainnya dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'u min dukhul jannah illa an yamut. Barang siapa yang telah membaca ayat kursi di belakang setiap salat fardu, maksudnya di akhir setelah selesai salat fardu, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali dia meninggal. Tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali dia meninggal. Bapak, ibu, saudara-saudari, maksud dari hadis ini, penulis mengatakan, yakni lam yakun bainahu wa baina dukhul jannah illa al-maut. Maksudnya, yakni tidak ada di antara dia dan masuk surga penghalang kecuali kematian. Jadi kapan mati langsung masuk surga, gitu. Ya, kapan mati langsung masuk surga. Ini bagi siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Yang sering dibicarakan oleh para ulama, maknanya apa makna dari tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali dia meninggal. Nah, ini yang sering dibingungkan oleh sebagian orang. Maksudnya adalah, ini dia, ini surga. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Kapan dia mati, maka langsung masuk surga. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh hafizahullahu ta'ala. Ya'ni lam yakun bainahu wa baina dukhul jannah illal maut. Yakni, tidak ada antara dia dengan masuk surga kecuali kematian. Enggak ada. Maksudnya kapan dia mati langsung surga. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, balagani an syaikhina Abil Abbas Ibnu Taimiyah qaddasallahu rohah qaddasallahu ruhahu annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salatin. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, telah sampai kepadaku dari syekh kami Abul Abbas Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan rohnya, bahwa beliau berkata, aku tidak pernah meninggalkannya di belakang setiap sholat. Aku tidak pernah meninggalkannya di belakang setiap sholat. Nah, ini bapak ibu saudara saudari, beberapa hadis tentang keutamaan surat atau keutamaan ayat kursi. Ya, keutamaan ayat kursi. Kalau kita perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi. Yaitu ayat kursi adalah bisa digunakan sebagai tindakan preventif untuk mencegah sihir dan dukun yang masuk. Mencegah sihir dan dukun. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi, yaitu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul Baqarah fiha ayatu sayyidah ayil Quran. Ayatun sayyidatu ayil Qur'an. La tuqra' fi baitin fihi syaitan illa kharaja. Subhanallah. Ya. Ayatul Kursi artinya surat Al-Baqarah di dalamnya terdapat satu ayat yang merupakan pemimpin seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Tidaklah dibacakan di dalam sebuah rumah terdapat syaitan di dalamnya, melainkan ia akan keluar dari rumah tersebut. Melainkan ia akan keluar dari rumah tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Di antaranya Imam Ahmad, kemudian Syu'bah, kemudian Yahya bin Ma'in, kemudian ulama-ulama besar seperti Ibnu Mahdi, kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di juga melemahkan hadis ini. Ya, melemahkan hadis ini. Padahal kalau seandainya dia hadis yang sahih, Masya Allah tabaraka ta'ala, bahwasanya surat Al-Baqarah di dalamnya terdapat ayat, satu ayat yang merupakan pemimpin dari ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah dibaca di dalam rumah, di dalamnya terdapat syaitan, melainkan syaitannya akan keluar. Syaitannya akan keluar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, ini keutamaan ayat kursi yang lain, bahwasanya di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, yang paling agung. Ya. Jadi kalau saya runut tadi, pertama, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an karena dia mencakup tauhid. Yang kedua, keutamaan ayat kursi yaitu bisa menjaga, bisa yang membacanya sebelum tidur, maka malaikat akan menjaganya dan tidak ada syaitan pun yang mendekatinya sampai subuh. Kemudian yang ketiga yaitu penyebab masuk surga yang membacanya setelah sholat fardu. Yang keempat, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dia adalah ayat untuk meruqyah atau tindakan preventif dalam meruqyah. Yang kelima yaitu di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam. Hah? Apa? Ya, nama yang paling agung. Di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid ibnu Sakan radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hatainil ayatain. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam dua ayat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, inna fihima ismullahil a'zam. Ya, di dalam dua ayat ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surat ayat kursi yaitu Al-Baqarah 255 dan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat surat Ali Imran ayat 1 sampai 2. Ya. Ini adalah di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain yaitu dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, masih sama bahwasanya dalam ayat kursi terdapat Ismullahil A'zam. Ini sudah keutamaan yang kelima, betul? Dari ayat kursi. Saya bacakan Ismullahil A'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi thalath. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang jika dipakai seseorang untuk berdoa maka Allah akan mengabulkannya. Itu terdapat dalam tiga ayat, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, Toha. Surat Al-Baqarah, Ali Imran dan Toha. Ya. Amal Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah adalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah ayat 255. Wa fi Ali Imran, dan di dalam Ali Imran yaitu Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sedangkan dalam surat Thaha, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Ini menunjukkan nama Allah yang agung adalah sebenarnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya para ikhwah, kalau berdoa, bertawassullah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah ini. Nama-nama dan sifat-sifat Allah ini. Ini beberapa keutamaan dari ayat kursi. Kita lanjutkan. Sekarang penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan keutamaan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Keutamaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Saya baca penulis mengatakan Hafizahullah Ta'ala, dinukil pula melalui jalur sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Al-Ikhlas bahwa ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seseorang laki-laki mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Esa. Lalu orang itu mengulang-ulangnya. Ketika pagi hari dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal itu dan seakan dia meremehkannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sulusal Qur'an." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu keutamaan dari surat Al-Ikhlas, yaitu dia dianggap sebagai sepertiga dari Al-Qur'an. Ya, dia dianggap dari sepertiga dari Al-Qur'an. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mengulang-ulang membaca ayat tersebut tidak mengapa. Ya, mengulang-ulang membaca ayat tersebut tidak mengapa. Hal ini berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi bahwa tidak mengapa mengulang-ulang ayat tersebut. Dan Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, adalah surat yang utama juga di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu Al-Had Al-Samad. Al-Ahadu As-Samad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Allahu alaihi wasallam habi. Aya'jizu ahadukum thuluthal Qur'an fi laylatin fashaqqa alaihim waqalu ayyuna yutiqu thalika ya Rasulullah faqala Allahul wahidu samad thuluthul Qur'an. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, apakah salah seorang kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Hal itu terasa berat bagi mereka dan mereka berkata, siapa kalian yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bersabda, Allah Al-Wahid As-Samad adalah sepertiga Al-Qur'an. Ya, ini termasuk dari keutamaan surat Al-Ikhlas. Saya akan bacakan hadis-hadis yang lain dari keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat, perhatikan baik-baik. An Qatadah ibnu An-Nu'man radhiyallahu anhu. Ada Qatadah ibnu An-Nu'man radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna rajulan qama fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u min as-sahr qul huwallahu ahad la yazidu 'alayha falamma asbahna atar rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sulutsal qur'an. Artinya ada seorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat sahur atau di salat malam sahur beliau mengucapkan surat Al-Ikhlas dan tidak menambah dari hal itu. Artinya Al-Fatihah Al-Ikhlas, Al-Fatihah Al-Ikhlas, Al-Fatihah Al-Ikhlas, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Terus seperti itu sampai waktu subuh, sampai selesai salat malamnya. Maka seseorang tersebut kemudian mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seakan-akan orang ini meremehkan amalannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu tsulutsal Qur'an." Demi jiwa yang berada di tangannya, sesungguhnya dia adalah senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, sepertiga Al-Qur'an. Taib. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu anna rajulan qala, "Ya Rasulullah, inna li jaran yaqumul lail, la yaqra'u illa qul huwallahu ahad." Ka'annahu yuqalliluha, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi, innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Ada seorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tetanggaku kalau salat malam cuma membaca Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Ikhlas, terus seperti itu." Seakan-akan orang ini yang bertanya meremehkan itu. Kok enggak ada surat lain apa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga dari Al-Qur'an." Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian hadis yang keutamaan ayat kursi, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu berkata, "Ya Uqbah ibn Amir, ala u'allimuka suratin unzilat fil Taurati wala fil Injil wala fil Zul wala fil Injil wala fil Zaburi wala fil Injil wala fil Furqan mithluhunna la ya'tiyannaka 'alayka lailatun illa qara'tahunna fiha qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Qala Uqbah, "Fama atat 'alayya lailatun illa qara'tahunna fiha haqqun li an la ad'ahunna wa qad amarani bihan nabi bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Apa artinya? Ada seorang bernama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Amir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Uqbah bin Amir, "Wahai Uqbah, maukah engkau aku beritahukan sebuah surat di dalam yang tidak pernah diturunkan dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil dan di dalam Al-Qur'an sepertinya, yaitu surat Al-Ikhlas. Tidaklah lewat bagimu satu malam kecuali kamu di dalamnya membaca satu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas." Ini menunjukkan keutamaan membaca tiga surat ini. Maka kata Uqbah bin Amir, "Tidaklah aku lewati satu malam kecuali aku membaca tiga surat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain tentang surat Al-Ikhlas, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad faqala wajabat qalu ya Rasulullah ma wajabat qala wajabat lahul jannah." Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad, lalu beliau bersabda, "Wajabat, pasti." Kemudian para sahabat bertanya, "Apa maksud pasti wahai Rasulullah?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Pasti surga, pasti surga." Ini keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Dalam hadis yang lain, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah untuknya di dalam surga. Sebuah rumah untuknya di dalam surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan surat Al-Ikhlas. Kita runut sebagaimana Al-Fatihah tadi, sengaja saya cepat membacakannya. Yang pertama, surat Al-Ikhlas keutamaannya adalah sepertiga Al-Qur'an. Sudah tuh. Yang kedua, surat Al-Ikhlas keutamaannya adalah menjaga, ya, surat Al-Ikhlas yang kedua yaitu keutamanya menjaga dari gangguan syaitan terhadap dirinya. Ini hadis belum saya bacakan tadi. Itu surat riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kulla lailatin jam'a kaffayh, thumma nafatha fihima faqara fihima qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, yabtawu bihima min 'ala ra'sihi wa wajhi wa ma aqbala min jasadi yaf'alu dhalika thalatha marrat." Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur setiap malamnya beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau ludahi kecil-kecil, ya, sembur bahasanya, sembur kita kecil-kecil di dalam kedua telapak tangan tersebut, lalu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu dia mengusapkan sesuai dengan kemampuannya dari jasadnya, mulai dari atas kepala, kemudian wajah, lalu setelah itu bagian depan dari tubuhnya, setelah itu bagian belakang dari tubuhnya. Dia lakukan itu sebanyak 3 kali. Dilakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi baca, ya, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu dia dia sapukan, baca lagi sebanyak 3 kali seperti itu. Ini termasuk daripada keutamaan surat Al-Ikhlas yang belum kita sebutkan tadi. Kemudian termasuk daripada keutamaan surat Al-Ikhlas yang sudah kita sebutkan yaitu surat Al-Ikhlas adalah surat yang tidak pernah ada di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Ini seperti Al-Fatihah keutamaannya. Kemudian surat Al-Ikhlas penyebab pastinya masuk surga. Kemudian surat Al-Ikhlas penyebab dibangunkannya sebuah rumah di dalam surga. Sudah berapa itu? 6. Yang ketujuh, ya, surat Al-Ikhlas mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, surat Al-Ikhlas mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatin fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik fasaluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiru anna Allah yuhibbu. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang menjadi kepala pemimpin pasukan. Lalu orang tersebut, nah ini juga menjadi perhatian, tadi malam saya dinasihati oleh Abah, semestinya yang menjadi pemimpin itu minimal yang bisa memimpin sholat, ya, yang menjadi pemimpin yang minimal yang bisa memimpin sholat, baik itu pemimpin masjid, pemimpin ini, yang bisa memimpin sholat. Bagaimana dalam hadis ini, lihat, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menjadi pemimpin pasukan. Pemimpin pasukan, dan orang ini ketika memimpin sholat di dalam sholat berjamaah, maka dia selalu mengakhiri pembacaan suratnya di dalam sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Fatihah, surat, kemudian Al-Ikhlas. Al-Fatihah, surat, kemudian Al-Ikhlas. Terus seperti itu, ya. Selalu di dalam sholatnya orang tersebut membaca jenis seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pulang ke kota Madinah, hal tersebut diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diberitahukan? Bukan ngadu-ngadu, karena memang belum pernah dikerjakan hal tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tanya orang tersebut, untuk apa dia mengerjakan hal itu? Maka ditanyalah orang tersebut. Orang tersebut menjawab, yaitu pemimpin pasukan ini menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Karena di dalamnya terdapat sifat Allah, yaitu Allahus Samad, ya. Kemudian ada sifat-sifat Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sangat menyukai membacanya, yaitu sambil mengagungkan diri, mengagungkan Allah di dalam diriku. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beritahukan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya, beritahukan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kemudian keutamaan surat Al-Ikhlas yang lain, yang ke-8 kalau tidak salah, yaitu apa? Yaitu hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdurrahman bin Abza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza faragha qala subhanallah subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus wa yamaddu fi tsalitsah. Rawahu An-Nasa'i. Artinya Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering kalau salat witir beliau mengucapkan surat Al-A'la. Setelah Al-Fatihah, surat Al-A'la, subhanahu rabbikal a'la. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Setelah selesai beliau mengucapkan sebanyak 3 kali subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Dan yang ketiganya subhanal malikil quddus, dipanjangin wa yamuddu fi tsalitsah. Ya, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Begitu. Ya. Ini keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Jadi ada berapa? Ada berapa? 8. Ya. Coba kita urunut sekarang. Yang pertama 1/3 Al-Qur'an. Yang kedua terdapat nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu As-Sam Al-Ahad As-Samad. Kemudian yang keempat, menjaga dari gangguan syaitan, ya. Yang kelima, tidak pernah ada di dalam kitab-kitab suci lainnya, Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil. Yang selanjutnya menyebabkan masuk surga. Yang selanjutnya menyebabkan membangun rumah di surga. Nah, yang selanjutnya mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu surat yang dibaca saat salat witir. Ini termasuk keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Ya. Mohon maaf, sengaja saya baca panjang cepat-cepat karena kita tujuannya adalah yaitu mengucapkan keutamaan surat Al-Ikhlas dari hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam. Ada hadis juga yang hampir sama dan belum saya sebutkan, tapi sudah kita sebutkan poin-poinnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihinna." Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau bersabda, "Tidak pernah seorang membaca atau meminta perlindungan lebih kuat dibandingkan minta perlindungan kepada Allah dengan membaca 3 surat ini. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas." Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu adalah salah satu surat-surat untuk meruqyah dengan cara preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya. ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Jadi di sana ada ayat-ayat, surat-surat yang merupakan pencegahan sebelum terjadi sihir, sebelum terjadi gangguan jin. Itu adalah preventif, ayat-ayat pencegahan. Seperti ayat kursi, seperti suruh qul wallahu ahad, qul a'udzu bir falaq, qul a'udzu bin nas. Kemudian seperti surat ya sudah tadi ayat kursi sudah. Di sana ada ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah kalau sudah terjadi kemasukan jin, kena sihir, seperti Al-Fatihah, seperti Al-Baqarah. Ya, ini ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah setelah terjadinya kejadian baik sihir ataupun gangguan jin, kemasukan jin ataupun yang semisalnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada yang bertanya? Nah. Saya belum tahu kalau ada hadis yang menunjukkan hal itu. Ta'alamu surat al-ikhlas. Fa innaha la tujadu kalimat al-ikhlas illa fi surat al-ikhlas. Enggak, saya belum tahu. Belajarlah surat al-ikhlas, sesungguhnya tidak ada kata ikhlas dalam Al-Quran kecuali dalam surat al-ikhlas. Enggak tahu saya hadisnya. Nah, silakan. Nak bertakon gak biar tadi? Ada yang ingin bertanya? Tafadhal. Banjarmasin harus dibiasakan bertanya. Antum kalau ke kajian di Martapura, meskipun bukan dalam lingkup materi, dan ini sudah saya sering singgung-singgung, di Martapura itu kajian banyak pertanyaan. Entah mengapa. Apakah kita sudah paham semua? Enggak ada pertanyaan begitu? Hah? Sami'na wa ata'na. Ya. Waalaikumsalam. Qobliyah subuh. Kalau diganti boleh, kalau belum sempat. Ya, diganti boleh. Pelaksanaannya bisa langsung setelah sholat subuh. Dalam hadis Qais ibnu Ali, riwayat Imam Abu Daud, sebentar. Yang kedua bisa setelah syuruq. Habis sholat subuh langsung bangun saja. Habis zikir langsung bangun sholat dua rakaat. Bagi siapa yang mengetahui ilmunya, insya Allah tidak ada yang mengingkarinya. Kalau di masjid ini masih aman. Tapi kalau di masjid-masjid lain mungkin belum terbiasa. Kalau di masjid ini mungkin masih orang terbiasa. Habis sholat subuh langsung dia bangun dua rakaat sebagai pengamalan qobliyah subuh yang mungkin ketinggalan tadi. Kemudian yang cara yang kedua yaitu dilakukan tatkala antara terbit matahari sampai sebelum zuhur sebagai qadha. Ya, sebagai qadhanya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Saya min maksa pokoknya. Satu lagi. Betul, jauh beda. Antum kalau dengar hari Selasa kajian saya di sana, ya. Itu kadang-kadang saya yang malah nyetop kajiannya, apa pertanyaannya. Enggak tahu penyakit Banjarmasin kurang bertanya atau gimana. Terutama ibu-ibu. Mic-nya mana? Nah, baru disediakan mic-nya. Pengajian ibu-ibu juga di Majelis Taklim Setia itu sedikit pertanyaan. Atau pas saya saja yang sedikit, usaha yang lain mungkin banyak. Saya tidak tahu. Innama syifa'ul ayyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Maka harus bertanya. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Kalau tidak, maka tidak akan kita jawab. Kita hanya cukup mengucapkan Allahu a'lam. Ya, mungkin pada kesempatan yang lain dirubah cara belajarnya, ya. Ada permasalahan-permasalahan agama ditanyakan. Jangan sampai kita malah berbicara di belakang tanpa kita bertanya kepada yang lebih pintar atau mungkin sudah paham semua. Nah. Coba sekali-kali dilihat hari Selasa atau ikuti kajian di mana pun hari Selasa. Saya rutin di sana. Hari Selasa, setiap Selasa pagi jam 10-an sekitar itu. Bismillah. Sampai zuhur. Nah, silakan Bu. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik bar. Dalam sholat berjamaah, dalam mengisi shaf itu, apakah kita harus lebih mengutamakan yang di sebelah kanan dulu, setelah penuh baru di sebelah kiri, atau harus diseimbangkan antara sab sebelah kanan dan sab sebelah kiri? Yang yeah. kedua, saat sholat berjamaah apakah harus disentuhkan mata kaki ini? Yeah. Apakah itu sunnah yang? Terima kasih yeah. Ustaz. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya Ibu. Yang pertama yaitu mengenai masalah shaf, maka ada riwayat fabda bil aimani fal aiman, maka mulailah dari bagian kanan kemudian selanjutnya ke kanan. Ini menunjukkan bahwa untuk shaf salat, ketika seseorang ingin memulai shaf, maka dia mulai dari tengah, ya, memulai shaf tengah, kemudian terus ke kanan, kalau sudah penuh mulai lagi dari tengah, kemudian ke kanan, baru isi kiri, mulai lagi tengah, terus seperti itu. Fabda bil aimani fal aiman. Dan ada riwayat dilemahkan oleh sebagian ulama hadis bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis saf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat atas saf-saf yang di kanan. Saf-saf yang di kanan. Tetapi sebagian ulama melemahkan hadis ini. Tetapi ini bisa menjadi istiqnas kita, yaitu sebagai permulaan kita untuk memulai saf, ya, dalil sebagai memulai saf di tengah, kemudian dipenuhi bagian kanan sampai kemudian kiri. Kemudian yang kedua pertanyaan yaitu apakah ketika kita sholat berjamaah maka harus menempelkan telapak kaki dengan telapak kaki. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata yulziqu ka'baihi ila ka'b wa sa'idi bis sa'id. Artinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Kemudian lengan tangan dengan lengan tangan lainnya, sehingga benar-benar dekat, ya, sehingga benar-benar dekat. Dan ini juga perhatian kepada jamaah sekalian, kadang-kadang kalau saya sholat di belakang saya perhatikan hal ini kurang ditekankan, ya, maka mendekatlah dan kakinya jangan sampai membuka seperti ini, tetapi didekatkan. Kalaupun misalkan kebiasaan seperti ini tidak mengapa, tetapi jangan mengambil lebar-lebar, mungkin dipersempit agar kawan-kawan di sampingnya bisa mendekat. Ini kadang-kadang kakinya begini, ya, jadi masih ada space kosong dia di antara sub tersebut. Dan itu saya perhatikan banyak di sub-sub yang belakang, ya. Maka mungkin nanti kita akan lebih perketat lagi masalah saf sholat, yaitu untuk dirapatkan sholat tersebut, rapat. Dan jamaah masjid sini mungkin sudah terbiasa dengan itu, tinggal kita lebih menyunahkan lagi bagaimana yang bentuk rapat tersebut. Jangan dibiasakan renggang, karena itu akan diisi oleh syaitan. Nah, ya, mohon bapak ibu saudara saudari sekalian, dalam kajian-kajian dipersiapkan pertanyaan, tentang itu yang di berkaitan dengan kajian ataupun yang tidak kajian. Nanti kadang-kadang bertanyanya kepada orang yang tidak pantas untuk ditanya. Ya. Ada orang, ada aneh orang bertanya kadang-kadang sebagai jamaah masjid saja ditanyain. Ngapain? Ngapain ada ustadz di sini? Enggak pantas untuk ditanya. Ya. Dan yang ditanya jangan menjawab. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Yang bertanya kewajibannya mencari orang yang berilmu. Yang berilmu kewajibannya menjawab. Berarti pemahaman balik dari ayat ini, yang tidak pantas untuk ditanya adalah orang yang tidak berilmu. Berarti juga yang tidak berilmu jangan menjawab. Sebuah kekeliruan, kemudian sebuah amanah yang tidak ilmiah adalah seseorang yatasaddar bil fatwa. Tidak boleh dia memunculkan dirinya untuk memberi fatwa. Coba biasakan, nanya aja sana sama ustaz. Ya. Nanya aja sama orang berilmu, saya enggak tahu. Biasakan seperti itu. Jangan sampai kemudian bertanya di belakang di majelis ilmu tidak mau bertanya. Yang ditanya pun merasa kehebatan. Modalnya cuma lama ngaji doang. Bahasa Arab enggak bisa. Fatwa-fatwa cuma baca dari baca bahasa Indonesianya. Beda menjawab pertanyaan dengan ilmu itu beda. Kita harus memperhatikan tentang kondisi yang bertanya. Ya, di sana ada kaedah-kaedah dalam menjawab fatwa. Tidak bisa disamakan satu masalah dengan masalah yang lain kecuali dalam ilmu-ilmu yang baku. Maka di sini harus diperhatikan, yang pertama saya ingin mengingatkan bahwa untuk Banjarmasin ini ya, perhatikan agar sering-sering bertanya kepada orang-orang yang memang pantas untuk ditanya tentang ilmu agama. Dan jangan bertanya kepada orang-orang yang tidak pantas bertanya untuk ilmu agama. Kemudian yang kedua, digunakan waktunya semaksimal mungkin untuk mengambil faedah tatkala kajian. Dalam artian, seseorang ketika ada kajian di majelis sini, maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Atau mungkin bisa seperti Martapura, seminggu sekali, sehingga mungkin terkumpul pertanyaan. Jadi tidak usah setiap pagi. Nah, itu ada beberapa opsi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari coba perhatikan masalah ini. Mudah-mudahan kita diberikan amal yang ikhlas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.